الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قول الحديث. Baik, masih kita membaca keterangan hadis yang ke-8 di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengajari para tabi'in, para murid beliau, terkait dengan tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara khusus kaitannya dalam permasalahan sholat beliau, dengan pengajaran secara fi'il, secara perbuatan, di mana pengajaran yang demikian sebagaimana dikatakan Al-Imam Sa'di rahimahullah, ablag, lebih mengena di hati para tulab. Juga di sisi yang lain adalah asra, ya, ilal faham, ya, lebih cepat kepada pemahaman, ya, dengan apa yang dilihat dari seorang muallim. Dan tentu dalam hal ini, ya, seorang ketika mengajarkan apa yang merupakan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, betul-betul dia mengetahui bahwa demikian kaifiyah, ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau. Selanjutnya, kata beliau, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma da'athu malaikatu jaddatu Anas ila at-ta'ami. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Mulaikah, nenek dari Anas ibn Malik, mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi, yakni undangan makan yang sudah disiapkan oleh Mulaikah ini. Falamma akala, tatkala beliau selesai dari menikmati hidangan, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kumu fala usalli lakum. Berdirilah kalian, aku akan sholat, yakni sholat sunnah, lakum, yakni untuk mengajari kalian, yaitu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk mengajari mereka. Ai litata'allamu sholati, yakni maknanya aku akan sholat untuk kalian belajar dari tata cara sholatku. Tentu ya, di antara faedah yang bisa dipetik dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa seorang ya dibolehkan untuk melaksanakan suatu salat, salat nafilah ya, salat sunnah, untuk tujuan mengajari yang lain ya, tentang tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi sendiri, dan kita mengetahui bahwa semua yang teriwayatkan dari Nabi, dari ucapan ataupun perbuatan beliau ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hukum asalnya adalah sebagai yakni uswah dan qudwah bagi kita untuk melaksanakannya, kecuali jika datang di sana ya dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah khususiyah ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Wa kama qala lil a'rabi lamma sa'alahu 'anil shalah. Sebagaimana pula yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seorang A'rabi, seorang Arab pedalaman, ketika dia bertanya tentang salat, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Shalli ma'ana." Salatlah kamu bersama kami. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengajari A'rabi tadi dengan ucapan-ucapan yang menjelaskan tata cara ketika berdiri demikian, ketika ruku demikian, ketika i'tidal demikian. Tetapi diajari dengan apa? Dengan perbuatan, dengan diajak langsung A'rabi tadi untuk sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Buraidah ibn al-Khusayb radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wa kama da'a Utsman biwudhu'in, sebagaimana pula Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meminta untuk dibawakan air wudhu. Ya. Peristiwa ini ketika beliau menjadi khalifah. Ya, sebagaimana pada hadis Humran, Humran maula beliau, ini yang sudah kita lewati pada pembahasan kitab Thaharah. Apa tujuan dari khalifah Utsman meminta untuk dibawakan air wudu? Dalam rangka untuk mengajari ya para tabi'in tentang bagaimana tata cara wudu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dilihat ya oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Khalifah Utsman beliau berwudu untuk mengajari mereka ya, bagaimana tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyata'allamu minhu, agar mereka ya belajar dari Utsman tata cara tersebut ya, sebagaimana beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu ya pada akhir hadis tersebut yang biasa dirujuk ya, beliau menegaskan bahwa apa yang beliau lakukan ya sebagaimana wudu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diantara beberapa riwayat tentang pengajaran ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian juga ya para murid beliau, para sahabat ya, diantaranya Khalifah Utsman ibn Affan, pengajaran secara fi'il, secara perbuatan. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fihi, di antara faidah dari hadis Anas ini, annat-tuma'ninata min arkanis salati. Bahwa tuma'ninah, ya, tuma'ninah, ketenangan seseorang di dalam salat, ya, sehingga betul-betul posisi persendian, ya, pada posisi yang semestinya, dan tertunaikan zikir-zikir, ya, yang disyariatkan, ya, pada tempatnya dibaca dengan sempurna. Ini merupakan arkanus shalah, termasuk di antara rukun-rukun salat. Ya, sebenarnya kita ketahui, ya, rukun adalah perkara yang wajib, ya, ada di dalam satu ibadah yang itu merupakan bagian dari ibadah tadi, bukan di luar dari ibadah tadi. Kalau di luar dari ibadah itu dinamakan apa? Syarat. Ya. Yang mana jika rukun ini tidak, ya, terlaksana, maka tidak sah ibadah tersebut. Dan tuma'ninah ini merupakan, ya, wasilah untuk seseorang bisa mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Ya, dengan sendirinya orang yang tidak tuma'ninah, dia tidak akan bisa meraih kekhusyuan. Ya, yang sholatnya tidak tenang, ya, maka dia tidak akan bisa meraih kekhusyuan. Ya, sebaliknya, ya, bahwa seorang yang khusyuk, tentu di dalam penunaian sholatnya akan tuma'ninah. Karena tuma'ninah ini sekali lagi wasilah untuk bisa mencapai kekhusyuan. Khususan fi hadaini ruknaini alladaini yukhillu bihima kathirun minan nasi qadiman wa hadithan. Terkhusus lagi dalam dua rukun ini, di mana dua rukun ini mayoritas manusia baik di zaman dulu, ya, ataupun zaman yang belakangan, kebanyakan mereka, yakni, tidak menyempurnakan, ya, rukun ini, yukhil, cacat pada pelaksanaan rukun ini. Ya, oleh karena itu terkadang kita mendapati sebagian orang yang sholat bangkit dari ruku belum lurus, ya, punggungnya untuk berdiri, ya, sudah merunduk untuk sujud. Ya, demikian juga ketika bangkit dari sujud, ya, belum duduk dengan sempurna antara dua sujud, sudah, ya, bersiap-siap untuk sujud lagi. Jadi sebagaimana digambarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini, bahwa sisi kekurang sempurnaan pada pelaksanaan dua rukun ini sesuatu yang mayoritas, ya, di kalangan orang-orang sholat terjadi pada mereka. Wahuma, di mana dua rukun tersebut, ba'dar raf'i minar ruku'i, setelah, yani, mengangkat kepalanya dari ruku' untuk i'tidal, wa baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Ini dua rukun, wa huma ruknani maqsudani li anfusihima, di mana ini adalah dua rukun yang dimaksud, ya, pada hadis ini, dan tentu dari sisi hukum ini berlaku pula pada rukun-rukun yang lainnya. Ya, karena dua rukun ini sebagaimana digambarkan, ya, yang kebanyakan manusia melalaikannya, maka di sini, ya, secara khusus, ya, ditakid, dikuatkan, ya, pada hadis Anas ini tentang ini bagaimana i'tidalnya beliau, demikian juga duduk di antara dua sujudnya beliau, sampai-sampai orang-orang yang di belakang beliau saking lamanya pada posisi tersebut menyangka Anas ibn Malik yang mengimami mereka lupa pada posisi tadi, ya, untuk melakukan rukun berikutnya. Dan hal ini, ya, Allahul Musta'an, ya, terjadi juga, ya, di sebagian ikhwanuna di tempat kita ini. Ya. Ini untuk pelajaran bagi kita semua untuk terus memperbaiki ya, ibadah salat kita secara khusus dan ibadah-ibadah kita secara umum. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa meluruskan kekeliruan-keliruan yang sifatnya tampak ya, ini lebih mudah dan cenderungnya orang lebih mudah menerima. Contoh misalnya afwan antum ini duduk iftirasnya belum betul, kurang sempurna dari sisi kaki kanannya atau yang semisalnya. Ini cenderung lebih mudah dan orang ya, cenderung ya mensyukuri. Umumnya begitu ya, walaupun mungkin ada yang tidak ya, secara umum seperti itu. Yang lebih sulit ini meluruskan yang kaitannya dengan sesuatu yang diyakini, ya menjadi akidah. Ya. Dan perkara yang di situ perselisihannya antara al-haq dan al-batil. Ya. Sebagian orang menempatkan dalil-dalil tentang sedikitnya orang yang berpegang dengan kebenaran ya, itu sebagai hujah untuk membela dirinya. Ya. Sementara kita ketahui ya bahwa di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membimbingkan ya untuk kita bersama dengan para ulama al-akabir ya, ulama-ulama besar yang diketahui kekokohan mereka di atas manhaj ya. Sehingga ya, tidak bisa dan tidak boleh seorang hanya berpegang dengan satu sisi ya, keterasingan di tengah al-sunnah begitu untuk menggambarkan dirinya sebagai pihak yang di atas al-haq. Dan di sini pentingnya untuk kita betul-betul jujur di dalam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian doa iftitah beliau. Ya. Di antaranya pada doa beliau Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahada Anta tahkum baina ibadika Fima kanu fihi ikhtalifun Ihdini Lima ikhtulifa fihi minal haq Biidnika Innaka tahdi Man tasha'u ila sirati mustaqim. Ini doa yang sangat penting ya yeah. Untuk ketika terjadi perselisihan, kita betul-betul dibimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui as-siratal mustaqim, jalan yang lurus ya, jalan para al-anbiya war rusul dan atba'uhum ya, para pengikut mereka, para ulama ya, karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Adapun orang-orang yang Allah sesatkan, maka kita tidak memiliki kemampuan sedikit untuk bisa memberikan taufik kepada mereka. Kita masuk selanjutnya hadis ke-9 atau dari awal kitab hadis ke-91. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف الصلاة ولا أتم الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Ma sallaitu wara'a imamin qattu." Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun sekalipun, yang akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi Anasin, "Ma sallaitu wara'a imamin qattu ila akhirin," fihi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'addi as-salata huquqaha wa yukhaffifu fala yashukku ala al-ma'mumin ولا يخل بالصلاة وفي هذا ترغيب وتأليف كما تقدم. Kata Imam Sa'di rahimahullah pada hadith Anas, "Ma salaitu wara'a imamin qattu ila akhir al-hadith." Di antara faedah dari hadith ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, wa beliau Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'addi salata huquqaha, beliau menunaikan salat dan benar-benar melaksanakan apa yang menjadi hak-hak dari salat tersebut, yaitu menunaikan secara sempurna. Wa yukhaffifu, dan di siang lain beliau yukhaffif, ia meringankan di dalam pelaksanaan salatnya tersebut. Fala yashuku 'alal ma'mumin, sehingga tidak memberatkan bagi orang-orang yang bermakmum kepada beliau. Wala yukhillu bis-shalah, dan ringannya salat beliau ini tidaklah yakni mengurangi kesempurnaan dari salat beliau. Jadi ringan di satu sisi, sempurna di sisi yang lainnya. Inilah ya keseimbangan atau keadilan ya di dalam ya pelaksanaan salat yang dicontohkan ya sebaik-baik hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, "Wa fi hadza targhibun wa ta'lifun," sehingga dari apa yang diberitakan oleh Anas tentang gambaran salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini terdapat targhib, yakni motivator ya, penyemangatan, dan ta'lif ya, untuk menjadikan orang-orang senang, lembut ya, merasakan yakni semangat di dalam menjalankan ibadah ini, kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang telah lalu ya. Sebagaimana kita ketahui, jika seseorang ya merasakan berat dengan sesuatu yang itu sesungguhnya merupakan yakni amalan ya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan seorang merasakan jenuh untuk bisa ya melaksanakan dengan baik. Berbeda halnya kalau seorang memiliki raghbah, kesenangan, kecintaan terhadap ibadah tersebut. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sebagai sebaik-baik pengajar memberikan pengajaran beliau dengan bentuk fi'il, perbuatan, yakni salat yang sempurna di satu sisi dan ringan di dalam pelaksanaannya di sisi yang lainnya. Kemudian Al-Imam Ibn Dakik Al-Id rahimahullah pada kitab beliau Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam, beliau menyatakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni hadis yang sedang kita baca ini, yadullu ala talabi amraini, hadis ini menunjukkan akan tertuntutnya dua perkara. Kata beliau, at-takhfifu fi haqqil imami ma'al itmami wa 'adami at-taqsir. Wa dhalika huwa al-wasatul 'adl. والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه أي العدل. Kata beliau rahimahullah Al-Imam Ibn Dakik Al-Id, di hadis ini ada dua perkara yang dituntut, yakni yang pertama at-takhfif fi haqqil iman, yaitu untuk imam meringankan ya, di dalam sholatnya. Kemudian yang kedua ma'al itmami wa adami taksir. Yang kedua yang tertuntut ya, dari hadis ini adalah kesempurnaan di dalam pelaksanaan sholat tersebut dan tidak adanya taksir, yaitu sikap meremehkan atau menyepelekan dari perkara-perkara yang merupakan bagian dari sholat tersebut. Kata beliau, wadzalika huwal wasatul adl, dan inilah sikap pertengahan dan sikap adil. Wal mailu ila ahadit tarafain khurujun anhu ay al adl, sementara condong kepada salah satunya, artinya ya berlebihan di dalam takhfif ya, akhirnya sampai tidak sempurna di dalam pelaksanaannya, atau ingin menyempurnakan ya, sampai akhirnya berlebihan di dalam memanjangkannya. Ini sikap yang keluar dari keadilan. Kemudian Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, beliau pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam ya, Syarah Umdatul Ahkam, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan Al-Azhar wallahu a'lam anna al-murada bit-takhfifi al-qira'ah ya, Mas Tindin, apa yang diinginkan dengan takhfif di sini? Qira'ah ya, subhanallah. Dalam keadaan setengah sadar bisa menjawab dengan benar. Ayo. Gimana kalau sedang sadar ini? Jadi yang dimaksud meringankan di sini, ya, kata beliau yang nampak ya di sini wallahu a'lam adalah terkait dengan qiraah. Ya, qiraah bacaan. Baik. Jadi terkait dengan bacaan Al-Qur'an pada posisi berdiri. Kama akhraja dhalika muslimun fi sahihihi. Sebagaimana yang demikian telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Qala Anas. Ya, Anas, ya, rawi hadis ini menceritakan. Karena di sini Anas menceritakan bahwa beliau tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya dibandingkan Rasulullah SAW. Sekarang Anas menceritakan tentang apa yang beliau ya, lihat pada kejadian yang terjadi ketika sholat bersama dengan Nabi. Kata Anas, kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasma'u buka'as sabiyyi ma' ummihi wa huwa fis shalah fayaqra'u bis suratil khafifah. adalah Nabi SAW suatu ketika, ini ketika beliau sedang sholat, beliau mendengar tangisan seorang anak kecil yang ikut bersama dengan ibunya. Ini menunjukkan dibolehkannya bagi wanita untuk sholat berjamaah ya, di masjid. Tetapi yang lebih utama ya, bagi mereka adalah sholat di rumah-rumah mereka. Jadi sini hukumnya boleh. Ya. Persamaan yang lebih utama adalah sholat di rumah-rumah mereka. Kata Anas, fayakra'u, maka di sini Nabi SAW yakra' ya, membaca bis suratil khafifah, dengan surat yang ringan, surat yang pendek pada lafaz yang lain ya, bis suratil qasirah, dengan surat yang pendek. Ini ketika di sini tentu ada sisi hajat yang menuntut untuk diringkasnya atau diringankannya bacaan. Ya, karena sebagaimana diketahui ya, bahwa dengan ini yang lebih ini mendukung untuk bisa tercapai khusyuknya. Karena seandainya Nabi SAW memanjangkan sholatnya, sang ibu mendengar ya, tangis dari anaknya, niscaya dia tidak akan bisa meraih ya, kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan tentu dalam hal ini, ya, panjang dan pendek di dalam sholat mengacu kepada apa yang datang dari sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa sesuatu yang di masa Nabi SAW itu dianggap ya, bacaan yang pendek, ya, di masa kita orang menganggap itu bacaan sudah panjang sekali. Ya. Ini karena biasanya qul huwallahu ahad dan inna a'tayna dan seperti itu. Baik. Jadi ini yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi terkait dengan apa yang dimaksud takhfif di sini, yakni menurut pandangan beliau yang tampak adalah diringankan bacaannya. Ada 5 menit, mungkin pertanyaan saja, karena hadisnya berikutnya cukup panjang. Bagaimana kondisi Syekh Ruzaik dan orang-orang yang bersamanya? Pertanyaannya, Allahu a'lam kondisinya gimana sekarang? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan semakin mendapatkan hidayah dari Allah. Adapun terkait dengan ya, permasalahan khilaf yang ada, ya silakan membaca keterangan tentang beliau ini dari beberapa ulama atau masyayikh Yaman ya, yang menjelaskan termasuk sikap ya, beliau dalam permasalahan fitnah Muhammad al-Imam ya, Ar-Raini al-Ma'ribi Al-Ma'bari, yang ya, fitnahnya ini luar biasa, sampai-sampai ya, Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri menegaskan bahwa dia adalah seorang ikhwani ya, seorang ikhwani ini Muhammad Al-Imam ya, ya dengan keliru nanti dengar-dengar ngantuk-ngantuk Rusek ikhwani ya, salah ya. Kenapa dikatakan fitnahnya luar biasa? Dan ini ya, dalam pandangan para ulama, bukan pandangan saya. Itu jauh ya, lebih berbahaya daripada bagaimana penyimpangan Hani Ibn Buraik yang terjadi belakangnya. Ya. Kenapa? Karena dia ya, dengan sikap-sikapnya membiarkan untuk negeri Yaman dikuasai oleh Syiah Rafidah Houthiyun. Ya. Sebagaimana ini yang ma'ruf ya, yang masyhur. Nah, Ruzaik ya, Syekh Ruzaik ya, tentang mokifnya atau sikapnya terkait dengan Muhammad Al-Imam dijelaskan oleh Syekh Yaman di sana. Silakan merujuk di beberapa ya, kanal ya, Ahlus Sunnah yang menjelaskan tentang itu. Allahu Ta'ala alam. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.